Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1998, buku jilid ke-1, mulai halaman 746. Kitab Rahasia Zakat, lanjutan dari sebelumnya. Tidaklah halal sedekah untuk keluarga Muhammad. Sedekah itu adalah daging manusia. Bersabda Nabi SAW, kembalikanlah kehormatan orang yang meminta, walaupun dengan makanan seperti kepada burung. Bersabda Nabi SAW, kalau benarlah orang yang meminta, maka dia tidak merasa senang kepada orang yang menolak permintaannya. Berkata Isa alaihissalam, siapa yang menolak orang yang meminta, yang kecewa keluar dari rumahnya, niscaya malaikat tidak masuk ke rumah itu selama 7 hari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyerahkan 2 perkara kepada orang lain. Dia sendiri menyimpan air bersuci dan menutupkannya di malam hari. Dan dia sendiri memberi sesuatu kepada orang miskin dengan tangannya yang mulia. Bersabda Nabi SAW, tidaklah orang miskin itu yang ditolak oleh 1 biji dan 2 biji kurma, oleh 1 suap dan 2 suap makanan. Sesungguhnya orang miskin ialah yang menjaga kehormatan diri. Bacakanlah kalau kamu mau. La yas'alunan nasa ilhaqa, yang artinya mereka tidak mau meminta berulang-ulang. Surat Al-Baqarah. Tidaklah seorang muslim yang memberi pakaian kepada orang muslim, melainkan adalah ia dalam pemeliharaan Allah Azza wa Jalla selama masih tinggal secarik pakaian itu daripadanya. Adapun asar, yaitu berkata Uwah bin Al-Zubair, telah bersedekah Aisyah radhiyallahu an sebanyak 50 ribu, sedang bajunya sendiri koyak. Berkata Mujahid mengenai firman Allah Azza wa Jalla, wa yud'imuna ta'ama ala khubbihi miskinan wa yatiman wa isaron wa asiron. Mereka memberikan makanan dengan kasih sayang kepada orang miskin, anak piatu, dan orang tawanan atau terpenjara. Surat Ad-Dahar ayat 8. Bahwa mereka amat rindu kepada makanan. Umar radhiyallahu anhu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah karuniamu kepada orang-orang baik dari kami, mudah-mudahan mereka kembalikan karunia itu kepada yang berhajat daripada kami. Berkata Umar bin Abdul Aziz, salat itu menyampaikan kamu setengah jalan. Puasa itu menyampaikan kamu ke pintu kerajaan. Dan sedekah itu membawa kamu masuk ke dalamnya. Berkata Ibnu Abdul Jad, sesungguhnya sedekah itu menolak 70 pintu kejahatan. Dan kelebihan merahasiakannya daripada melahirkannya adalah 70 kali lipat. Dan sesungguhnya sedekah itu melepaskan seorang yang hidup dari tipuan 70 setan. Berkata Ibnu Mas'ud, bahwa seorang laki-laki telah beribadah kepada Allah 70 tahun lamanya. Kemudian tertimpa ke atas dirinya suatu perbuatan keji. Maka binasalah amalannya. Kemudian lalulah ia pada seorang miskin. maka ia bersedekah kepadanya dengan sepotong roti. Maka diampunkan oleh Allah dosanya, dan dikembalikan kepadanya amalan yang 70 tahun itu. Berkata Luqman kepada putranya, apabila engkau berbuat suatu kesalahan, maka berikanlah sedekah. Berkata Yahya bin Mu'az, tiada aku ketahui suatu biji pun yang timbangannya seberat bukit-bukit dunia, selain daripada suatu biji daripada sedekah. Berkata Abdul Aziz bin Abi Ruwat, adakah dikatakan bahwa tiga perkara dari gudang surga, yaitu menyembunyikan kesakitan, menyembunyikan sedekah, dan menyembunyikan bahaya atau musibah yang menimpa diri. Ucapan yang di atas ini ada yang meriwayatkan dari hadis musnad. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa segala amalan itu bangga membanggakan sesamanya. Maka berkata sedekah, akulah yang lebih utama daripada kamu semuanya. Abdullah bin Umar bersedekah gula, seraya berkata, aku mendengar firman Allah, lantana lul birro, kata tunfiku mimma tuhibbun. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan, hanyalah jika kamu menafkahkan atau mengeluarkan sebagian daripada apa yang kamu kasihi. Surat Ali Imran ayat 92. Dan Allah Maha tahu bahwa aku menyukai gula. Berkata An-Nakhai, apabila sesuatu itu untuk Allah Azza wa Jalla, maka aku tidak senang bila ada padanya kekurangan. Berkata Ubaid bin Umar, dikumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan lapar yang belum pernah sekali-kali dirasakan mereka, dalam keadaan haus yang belum pernah sekali-kali dirasakan mereka, dan dalam keadaan tidak berpakaian yang belum pernah sekali-kali dialami mereka. Maka barang siapa memberikan makanan karena Allah ajalnya, niscaya ia dikenyangkan oleh Allah. Barang siapa memberikan minuman karena Allah Azza wa Jalla, niscaya ia diberikan minuman oleh Allah. Dan barang siapa memberikan pakaian karena Allah Azza wa Jalla, niscaya diberikan pakaian oleh Allah. Berkata Al-Hasan, kalau Allah berkehendak, niscaya ia menjadikan kamu semuanya kaya. Tidak ada yang fakir pada kamu, tetapi ia mencoba sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Berkata As-Sa'di, siapakah yang tidak melihat dirinya lebih memerlukan kepada pahala sedekah daripada orang fakir yang berhajat kepada sedekahnya? Maka sesungguhnya ia telah membatalkan sedekahnya dan telah menamparkan mukanya dengan sedekahnya itu. Berkata Malik, kami berpendapat bahwa tiada mengapa orang kaya itu minum dari air yang disedekahkannya dan yang diserahkannya untuk minuman di dalam masjid, karena air itu diperuntukkan kepada orang yang haus, baik siapa saja, dan tidaklah dimaksudkan khususnya kepada orang-orang yang memerlukan dan kepada orang yang miskin. Diceritakan orang bahwa Al-Hasan didatangi oleh seorang penjual budak belian dan bersamanya seorang budak perempuan. Lalu bertanya Al-Hasan kepadanya, relakah kamu harganya sedirham atau dua dirham? Menjawab penjual budak belian itu, tidak. Maka Daud Al-Hasan, kalau begitu pergilah. Allah Ta'ala rela pada bidadari dengan sesen dan sesuap makanan. Penjelasan. menyembunyikan sedekah dan melahirkannya. Berselisih jalan dari orang-orang yang mencari keikhlasan tentang itu. Suatu golongan daripada mereka condong kepada lebih utama menyembunyikan, dan suatu golongan lain condong kepada lebih utama melahirkan. Dan kami menunjukkan bahwa pada masing-masing daripada keduanya terdapat pengertian-pengertian dan bahaya-bahaya. Kemudian kami akan bukakan tutup yang benar padanya. Adapun menyembunyikan, maka padanya ada 5 pengertian. 1. Menyembunyikan itu menetapkan tertutup kepada si penerima. Kalau diterimanya secara terang-terangan, maka itu merusakkan untuk menutupkan kehormatan pribadi, terbuka terang keperluan diri, keluar daripada keadaan menjaga nama dan memeliharakannya yang amat disenangi, yang disangka oleh orang bodoh, bahwa orang-orang yang menjaga nama itu adalah orang-orang kaya. 2. Menyembunyikan itu menyelamatkan hati dan lidah manusia. Karena manusia itu kadang-kadang dengki atau membantah berhaknya si penerima zakat itu. Dan mereka menduga bahwa si penerima itu mengambilnya tanpa memerlukan atau mengambilnya melebihi dari yang sebenarnya. Dengki, jahat sangka dan upat adalah dosa besar. Dan menjaga manusia dari segala dosa yang tersebut tadi adalah lebih utama. Berkata Abu Ayyub As-Sakhthiyani, sesungguhnya aku meninggalkan memakai pakaian baru karena takut mendatangkan iri hati pada tetanggaku. Berkata setengah orang Zaid, kadang-kadang aku tinggalkan memakai sesuatu karena teman-temanku akan menanyakan, dari manakah engkau memperoleh itu? Diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi bahwa ia dilihat orang memakai kemeja baru. Lalu bertanyalah sebagian teman-temannya, dari manakah engkau memperoleh ini? Menjawab Ibrahim, aku diberikan pakaian oleh temanku, Aisyah. Kalau aku ketahui bahwa pemiliknya tahu, niscaya tidaklah aku terima pemberian itu. 3. Menolong si pemberi untuk merahasiakan amalannya. Karena keutamaan merahasiakan pemberian daripada melahirkan adalah lebih banyak. Dan menolong kepada menyempurnakan perbuatan yang baik adalah baik. Menyembunyikan itu tidak sempurna kecuali dengan 2 orang atau si pemberi dan si penerima. Manakala dilahirkan oleh si penerima, niscaya terbukalah pekerjaan si pemberi. Seorang laki-laki menyerahkan suatu barang kepada setengah ulama dengan terang-terangan. Lalu ulama itu mengembalikannya. Kemudian seorang laki-laki lain menyerahkan kepadanya secara tersembunyi. Maka diterimanya. Lalu orang bertanya kepada ulama tadi, mengapa beliau bertindak demikian? Beliau menjawab, orang laki-laki ini beramal secara adab, menyembunyikan pemberiannya, maka aku terima. Dan orang laki-laki itu merusakkan adab kesopanannya pada amalannya, maka aku kembalikan kepadanya. Seorang laki-laki menyerahkan suatu barang di muka orang banyak kepada setengah orang sufi. Lalu orang sufi itu mengembalikannya. Maka laki-laki itu bertanya, mengapa Tuhan kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla apa yang telah diberikannya kepada Tuhan? Menjawab orang sufi tadi, engkau telah menyekutukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala pada milik Allah. Dan tidak engkau merasa puas dengan Allah Azza wa Jalla saja. Dari itu aku kembalikan kepada engkau persekutuan engkau. Sebagian orang arifin atau orang yang mendalam ma'rifahnya kepada Allah menerima sesuatu yang diberikan secara rahasia dan menolak kalau diberikan secara terang-terangan. Lalu ia ditanyakan tentang yang demikian. Maka ia menjawab, aku mendurhakai Allah dengan cara terang-terangan. Maka aku tidak menolong engkau pada maksiat. Dan aku mentaatinya dengan cara menyembunyikan. Maka aku menolong engkau kepada kebajikan. Berkata As-Suri, kalau aku ketahui bahwa seorang mereka tiada menyebutkan dan tiada menceritakan akan sedekahnya, niscaya aku terima sedekahnya. 4. Bahwa pada melahirkan penerimaan itu adalah penghinaan dan kerendahan diri. Tidaklah bagi seorang mukmin itu menghinakan dirinya. Ada sebagian ulama mau menerimanya secara rahasia dan tidak mau menerima secara terbuka. Seraya mengatakan bahwa dengan terbuka itu menghinakan ilmu dan merendahkan ahli ilmu. Maka tidaklah aku bersama orang yang meninggikan sesuatu dari dunia dengan merendahkan ilmu dan menghinakan ahli ilmu. 5. Menjaga daripada keraguan perkongsian. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang dihadiahkan kepadanya suatu hadiah di muka orang banyak, maka orang banyak itu berkongsi pada hadiah tadi. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Hibban. Dan dengan adanya barang itu, perak atau emas, maka tidak keluar ia daripada bernama hadiah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik benda yang dihadiahkan seseorang kepada saudaranya ialah perak atau diberinya makanan roti. Diriwayatkan Ibnu Udah dari Ibnu Umar. Perak itu dijadikan hadiah dengan terasing. Maka apa yang diberikan di muka orang banyak adalah makruh, selain dengan keridhaan mereka semuanya dan tidak terlepas daripada subhat. Apabila diberikan dengan terasing atau tidak di muka orang banyak, maka terhindarlah daripada subhat itu. Adapun melahirkan dan memperkatakan dengan sedekah yang diberikan itu, maka padanya terdapat 4 pengertian. 1. Keikhlasan, kebenaran dan kesejahteraan daripada yang meragukan antara keadaan dan pandangan. 2. Menghilangkan kemegahan dan kedudukan, melahirkan kehambaan dan kemiskinan, melepaskan diri daripada kesombongan dan dakwaan tidak memerlukan, menjatuhkan diri sendiri dari pandangan orang banyak. Berkata setengah ahli ma'rifah kepada muridnya, lahirkanlah penerimaan sedekah dalam segala hal, kalau engkau yang menerima. Maka sesungguhnya engkau tidak terlepas dari salah satu dua orang. Orang yang terjatuh engkau daripada hatinya apabila engkau berbuat demikian. Dan itulah yang dimaksud. Karena dia menyerahkan karena agama engkau dan mengurangkan bahaya bagi diri engkau. Atau orang yang bertambah derajat engkau dalam hati. Dengan engkau lahirkan kebenaran. Dan itulah yang dimaksudkan oleh saudara engkau. Karena ia bertambah pahalanya dengan bertambah sayangnya kepada engkau dan penghormatannya akan engkau. Maka adalah engkau membuat pahala, karena engkau lah sebab bertambahnya pahala tadinya. 3. Bahwa orang yang bermakrifah kepada Allah tidak ada penglihatannya selain kepada Allah Azza wa Jalla. Rahasia dan terang padanya satu. Membedakan keadaan adalah syirik dalam tauhid. Berkata setengah mereka, kami tidak memperdulikan dengan doa orang yang mengambil dalam cara rahasia dan menolak dalam cara terang. Memandang kepada makhluk yang hadir atau yang tidak hadir adalah suatu kekurangan dalam keadaan. Tetapi seyogyalah bahwa pandangan itu tertuju kepada Yang Maha Esa dan Maha Dengar. Diceritakan bahwa sebagian dari guru atau saya adalah amat tertarik pada orang dari sejumlah muridnya yang banyak. Maka keadaan yang demikian menyusahkan perasaan murid-murid yang lain. Lalu bermaksudlah tuan guru itu melahirkan kelebihan muridnya yang seorang tadi kepada murid-murid yang lainnya. Maka beliau serahkan kepada masing-masing muridnya seekor ayam. Seraya berkata, hendaklah masing-masing kamu pergi sendiri-sendiri, membawa ayamnya dan menyembelihkannya tanpa dilihat oleh seorang manusia. Maka pergilah masing-masing mereka menyembelihkan ayamnya, kecuali murid yang seorang itu. Ia mengembalikan ayamnya seraya bertanya kepada kawan-kawannya, murid-murid yang lain. Lalu mereka menjawab, kami telah mengerjakan apa yang disuruh kami oleh tuan guru. Mengapakah tidak engkau sembelih ayam itu sebagai disembelih oleh teman-temanmu? Menjawab murid itu, tidak sanggup aku memperoleh tempat yang aku tidak dilihat oleh seseorang, karena Allah melihat aku pada tiap-tiap tempat. Menyambung tuan guru, karena inilah aku tertarik kepadanya, karena dia tidak memandang selain kepada Allah Azza wa Jalla. 4. Bahwa melahirkan itu adalah menegakkan sunnah bersyukur. Berfirman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, dan karunia Tuhan engkau, hendaklah siarkan. Surat Ad-Duha ayat 11. Menyembunyikan adalah kufur atau menutupkan nikmat. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang yang menyembunyikan apa yang dianugerahinya dan dilekatkannya orang itu dengan kegigiran. Maka berfirman, iya, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa ya'tumuna ma ataahumullahu min fadli. Artinya, yaitu orang-orang kikir menyuruh manusia supaya bersifat kikir dan menyembunyikan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Surat An-Nisa ayat 37. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila Allah Ta'ala menganugerahkan suatu nikmat kepada hambanya, niscaya suka ia agar nikmat itu dikelihatkan, agar nikmat itu kelihatan pada hambanya. Diriwayatkan Ahmad dari Imran bin Husain. Seorang laki-laki memberikan suatu kepada setengah orang soleh secara sembunyi. Lalu tidak mau menerimanya, seraya mengatakan, ini adalah dari dunia dan secara terang-terangan adalah lebih utama padanya. Dan cara tersembunyi adalah lebih utama pada urusan akhirat. Dari itu berkata sebagian mereka, apabila diberikan kepada engkau di muka orang banyak, maka ambillah. Kemudian kembalikan secara rahasia. Bersyukur pada pemberian orang itu dianjurkan. Bersabda Nabi SAW, siapa yang tidak mensyukuri manusia, maka dia tidak mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Syukur itu adalah sama dengan pembalasan atas pemberian. Sehingga Nabi SAW bersabda, barang siapa menyerahkan kepadamu suatu pemberian, maka balasilah. Kalau tidak sanggup, maka pujilah dia dengan kebaikan dan berdoalah kepadanya, sehingga kamu mengetahui bahwa kamu telah membalasi kebaikannya. Tatkala berkata kaum muhajirin atau orang-orang yang berhijrah ke Madinah mengikuti Nabi SAW tentang syukur, wahai Rasulullah, belum pernah kami menjumpai orang yang sebaik kaum atau penduduk yang kami tempati pada mereka atau orang Madinah. Maka bagi-bagikan hartanya kepada kami, sehingga kami takuti mereka habiskan semuanya untuk memperoleh pahala. Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap-tiap apa yang kamu syukuri kepada mereka dan kamu pujikan adalah itu pembalasan namanya. Sekarang, apabila Anda telah mengetahui segala pengertian ini, maka ketahuilah bahwa apa yang telah dinukilkan tentang berbeda pendapat para alim ulama tentang menyembunyikan atau menzahirkan dari sedekah itu sebetulnya tidaklah perbedaan pendapat tentang masalahnya, tetapi hanyalah perbedaan keadaan saja. Maka di sini, membuka kulit tanpa isi, kami menegaskan bahwa tidaklah kami menetapkan suatu hukum dengan tegas bahwa menyembunyikan itu adalah lebih utama dalam segala hal, atau melahirkan itu adalah lebih utama. Tetapi hal itu berbeda menurut perbedaan niat yang diniatkan. Dan niat itu berbeda dengan berlainan keadaan orang. Dari itu, tujuhlah bagi orang yang ikhlas mengintip dirinya sendiri, sehingga dia tidak terikat dengan tali tipuan dan tidak tertipu dengan kesangsian patiat dan dayaan setan. Dayaan dan tipuan itu lebih banyak pada pengertian menyembunyikan daripada melahirkan, di mana sebetulnya dayaan dan tipuan itu terdapat pada kedua-duanya. Jalan masuknya tipuan pada dirahasiakan ialah dari kecondongan tabiat manusia kepadanya, karena padanya kurang kemegahan dan kedudukan, jatuh derajat pada pandangan manusia dan pandangan makhluk kepadanya dengan mata penghinaan, dan kepada si pemberi dengan mata pemberi nikmat yang berbuat kebaikan. Inilah suatu penyakit yang tertanam dan membenam di dalam jiwa. Dan dengan perantaraan penyakit itu, setan melahirkan pengertian-pengertian kebajikan, sehingga dia membuat alasan kebenaran dengan pengertian yang lima yang telah kami sebutkan dahulu. Ukuran dan sifatan itu semuanya adalah satu, yaitu perasaan sakitnya dengan terbuka berita penerimaan akan sedekah adalah seperti sakitnya dengan terbukanya sedekah yang diterima oleh sebagian teman-teman dan kawan-kawannya. Sehingga kalau ia bermaksud menjaga manusia daripada mengupat, dengki, dan buruk sangka, atau menjaga rusaknya tertutup, atau menolong si pemberi kepada kerahasiaan, atau memeliharakan ilmu daripada pemberian, maka semuanya itu termasuk yang berhasil dengan membukakan sedekah temannya. Kalau membukakan urusannya sendiri adalah lebih berat kepadanya daripada membuka urusan orang lain, maka diumpamakan dengan berhati-hati daripada segala pengertian tersebut adalah lebih salah dan lebih batil lagi daripada tipuan dan godaan setan. Penghinaan kepada ilmu haruslah diawasi dari segi dia itu ilmu, tidak dari segi dia itu ilmu si Zaid atau ilmu si Umar umpamanya. Mengumpat haruslah diawasi dari segi dia itu mendatangkan kerusakan nama yang harus dipelihara. Tidak dari segi mengumpat itu mendatangkan kerusakan mama bagi si Zaid khususnya. Siapa yang memperhatikan persoalan seperti ini dengan sebaik-baiknya, mungkinlah setan tidak berdaya terhadapnya. Kalau tidak, maka selalulah kebanyakan amal dan sedikitlah keuntungan. Adapun segi melahirkan, maka tabiat condong padanya dari segi menyenangkan hati si pemberi dan membangkitkan semangat orang lain untuk menerimanya. Dan melahirkan kepada orang lain bahwa si penerima itu termasuk orang yang bersungguh-sungguh benar mensyukuri pemberian orang. Sehingga orang banyak ingin memuliakan dan merasa kehilangan bila si pemberi itu tidak ada. Ini pun suatu penyakit yang tertanam di dalam batin. Dan setan tidak berdaya terhadap orang yang beragama selain dengan melakukan kekejian ini dalam bidang-bidang melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkatalah setan itu kepadanya, syukur itu sebagian daripada sunnah dan menyembunyikan itu sebagian daripada riya. Lalu setan itu mengemukakan pengertian-pengertian yang telah kami sebutkan dahulu untuk dibawanya kepada melahirkan. Dan tujuannya yang mendalam ialah apa yang telah kami sebutkan itu. Ukuran dan sifatan itu semuanya, yaitu hendaklah melihat kepada kecondongan diri kepada bersyukur, di mana kabar itu tidak berpenghabisan kepada si pemberi dan kepada yang suka dengan pemberiannya. Di muka orang banyak, mereka tidak suka melahirkan pemberian itu dan ingin menyembunyikannya. Kebiasaan mereka tidak mau memberikan selain kepada orang yang menyembunyikannya dan tidak mensyukurinya. Apabila segala hal keadaan ini bersamaan padanya, maka hendaklah ia ketahui bahwa penggerakannya ialah menegakkan sunnah dengan syukur dan memperkatakan nikmat. Kalau tidak demikian, maka adalah ia tertipu. Kemudian, apabila telah diketahui bahwa penggeraknya adalah sunnah tentang bersyukur, maka tidak seyogyalah ia melupakan tentang menunaikan hak si pemberi. Maka hendaklah diperhatikan kalau si pemberi itu termasuk orang yang menyukai syukur dan berita pemberiannya, maka sejadilah ia menyembunyikan dan tidak mensyukurinya. Karena menunaikan hak si pemberi itu adalah tidak menolongnya kepada kedoliman. Dan dimintanya kesyukuran itu adalah suatu kedoliman. Apabila ia mengetahui tentang keadaan si pemberi, tidak menyukai syukur dan tidak bermaksud supaya pemberiannya disyukuri atau diucapkan terima kasih, maka ketika itu hendaklah si penerima mensyukuri akan si pemberi dan melahirkan sedekahnya. Dari itulah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang dipujikan di hadapan beliau. Kamu pukul lehernya, kalau didengarnya tentu ia tidak merasa senang. Dalam pada itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memujikan suatu kaum yang di hadapan mereka itu sendiri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam percaya akan keyakinan mereka dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa yang demikian itu tidak mendatangkan mudarat kepada mereka. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan kesukaan mereka kepada kebajikan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada salah seorang daripadanya bahwa dia itu penghulu penduduk dusun. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai seorang yang lain, apabila datang kepadamu seorang mulia dari suatu kaum, maka muliakanlah dia. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan seorang laki-laki, lalu menakjubkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersabdalah beliau, sesungguhnya dari jelasnya perkataan itu menjadi sihir yang menarik. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang daripada kamu mengetahui dari saudaranya akan yang baik, maka hendaklah menceritakan, karena bertambahlah kegemaran kepada kebajikan. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dipujikan seorang mukmin, maka bertambahlah iman di dalam hatinya. Berkata Ats-Tsauri, siapa yang mengenal dirinya, niscaya tidaklah memberikan madarat pujian manusia kepadanya. Berkata pula Ats-Tsauri kepada Yusuf bin Asbad, apabila aku serahkan kepadamu suatu pemberian, adalah aku rahasiakan dia daripadamu. Dan aku melihat itu suatu nikmat dari Allah Azza wa Jalla kepadaku, maka bersyukurlah. Kalau tidak demikian, maka janganlah engkau bersyukur. Yang halus-halus daripada segala pengertian ini, seyogyalah diperhatikan oleh orang yang memelihara hatinya. Karena segala amal perbuatan anggota badan, serta melengahkan segala yang halus-halus ini, adalah tertawan dan makian setan kepadanya. Karena banyakkanlah kepayahan dan kurangnya manfaat. Ilmu yang seperti ini ialah ilmu yang dikatakan bahwa mempelajari suatu permasalahan daripadanya adalah lebih utama daripada ibadah setahun, ibadah seumur hidup. Dan dengan tidak mengetahui ilmu ini, mati dan kosonglah ibadah seumur hidup. Pendek kata, mengambil sedekah di muka umum dan menolaknya yang secara rahasia adalah jalan yang paling baik, yang paling selamat. Maka tidak wajarlah ditolak dengan kata-kata yang terbias, kecuali diketahui benar, di mana secara rahasia dan terang-terangan itu sama. Itulah dia belerang merah yang selalu diperkatakan dan tidak pernah bersuah. Kita bermohon akan Allah yang Maha Pemurah, kebagusan, pertolongan, dan taufik. Penjelasan tentang yang lebih utama dari menerima sedekah dan zakat adalah Ibrahim Al-Khawas, Al-Junaid, dan segolongan ulama berpendapat bahwa mengambil sedekah adalah lebih utama. Karena pada mengambil zakat itu adalah berdesak-desaan dan menyempitkan orang-orang miskin. Dan kadang-kadang tidak lengkap sifat untuk berhak mengambil zakat, seperti yang disifatkan dalam kitab suci. Adapun sedekah, urusannya adalah lebih luas. Zakat tidak sedekah, karena menerima zakat itu adalah menolong kepada yang wajib. Kalau sekiranya semua orang miskin menolak menerima zakat, maka berdosalah semuanya. Dan karena pada zakat tidak ada menyebut-nyebut padanya, dia adalah hak yang diwajibkan karena Allah Ta'ala sebagai rezeki kepada segala hambanya yang memerlukan. Dan karena zakat itu diambil dengan keperluan, dan manusia itu tahu dengan pasti akan keperluan diri, dan mengambil zakat adalah mengambil dengan jalan agama. Biasanya, orang yang bersedekah memberikan kepada orang yang diyakini baik. Dan karena berteman dengan orang-orang miskin, memasukkan ke dalam kehinaan dan kemiskinan dan amat jauh dari takabur. Karena kadang-kadang manusia itu menerima sedekah dan dalam tontonan pemberian hadiah, maka tidak berbedalah sedekah daripadanya. Dan ini menegaskan atas keinginan orang yang menerima dan keperluannya. Perkataan yang benar mengenai ini ialah bahwa hal itu berlainan menurut keadaan orang, menurut keadaan yang biasa terjadi kepadanya, dan menurut apa yang hadir di dalam niatnya. Kalau ada keraguan mengenai dirinya bersifat dengan sifat yang berhak menerima zakat, maka tidak seyogyalah ia mengambil zakat. Dan apabila ia mengetahui bahwa benar-benar ia berhak, seperti apabila ada uang, ada utangnya yang dipergunakannya pada jalan kebajikan, dan tidak ada jalan baginya untuk membayarnya, maka benar-benar ia berhak menerima zakat. Apabila disuruh pilih antara zakat dan sedekah, maka kalau orang yang bersedekah itu tidak mau bersedekah dengan harta tadi, bila orang yang diserahkan itu tidak mau mengambilnya, maka hendaklah ia mengambil sedekah itu. Sesungguhnya zakat wajib adalah diserahkan oleh pemiliknya kepada yang berhak menerima. Maka pada yang demikian itu membanyakkan kebajikan dan melapangkan orang-orang miskin. Dan kalau harta itu dikemukakan untuk sedekah dan tidak ada pada pengambilan zakat itu menyempitkan orang-orang miskin, maka dia boleh memilih. Dan keadaan pada keduanya itu berlebih kurang. Dan dalam banyak hal, menerima zakat adalah lebih menghancurkan dan menghinakan diri. Wallahu a'lam, Allah yang Maha Tahu. Telah sempurna kitab rahasia-rahasia zakat dengan pujian, pertolongan, dan kebaikan taufik Allah Ta'ala. Dan insya Allah akan disambung oleh kitab rahasia-rahasia puasa. Segala pujian bagi Allah dan seru sekalian alam. Diberi Allah rahmat kepada penghulu kita Muhammad, kepada sekalian Nabi dan Rasul, kepada para malaikat dan yang dekat dengan Allah, dari penduduk langit dan bumi, kepada segala keluarga dan sahabat. Diberi Allah kiranya kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya, yang berkekalan terus-menerus sampai kepada hari kiamat. Dan segala pujian bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Hanya Allah yang mencukupkan bagi kami dan sebaik-baik untuk menyerahkan diri.